بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian sebagai kelengkapan dari pembahasan keimanan kepada takdir, mungkin saya perlu menjelaskan sebagian hal yang menyebabkan seseorang itu bisa keliru atau menyimpang di dalam memahami masalah takdir. Setelah kita mengetahui bahwa keimanan kepada takdir tidak syah kecuali kalau dia mengimani empat hal. Yaitu, yang pertama dia mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Dia mengimani bahwa segala yang ditakdirkan telah tertulis, tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, Allah menghendaki apa yang ditakdirkan itu. Yang keempat, Allah yang mengadakannya dan menciptakannya. Ya, ini empat tingkatan, empat hal. Dan dengannya lah keimanan seorang dalam masalah takdir itu dianggap syah. Harus diketahui bahwa ada sebab-sebab yang bisa menyeret seseorang menyimpang di dalam masalah takdir. Sebab-sebab ini, yang pertama adalah di antara sebab yang menyebabkan seorang menyimpang di dalam masalah takdir adalah ia mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Jadi apa yang dianggap tidak baik di tengah makhluk, kalau Allah menakdirkannya, maka mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang tidak baik, tidak adil. Maka ini diantara perkara yang menyebabkan seseorang itu menyimpang dalam masalah takdir. Nah, seperti kenyataannya sebagian dari orang mengingkari takdir. Kenapa ditakdirkan yang jelek? Kenapa ditakdirkan yang jelek? Ini dasarnya karena mereka mengkiaskan. Pertama, kenapa dianggap jelek perbuatan Allah? Apa yang menyebabkan mereka menghukumi penakdiran Allah, perbuatan Allah yang menakdirkan perkara tersebut dianggap sebagai jelek? Ya, karena dia menganggap bahwa hal itu di tengah makhluk ada jelek, maka jelek pula dilakukan oleh Allah. Dan ini letak kesalahan. Ya, letak kesalahan yang menyebabkan seorang itu jatuh dan menyimpang dalam masalah takdir. Harusnya seorang hamba tunduk dan dia mengetahui bahwa setiap dari apa yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah ada mempunyai hikmah di sisi Allah. Mempunyai hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seorang menyimpang dalam masalah takdir, dia ingin ikut campur atau mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah. Nah, padahal Allah berfirman di dalam Al-Qur'an La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah manusia yang ditanya apa yang mereka lakukan. Nah, maka kadang seorang di dalam pembahasan takdir, dia menyimpan dari jalan yang lurus, dia dapati perkara. Kalau dikatakan ini ditakdirkan, dia bertanya, kenapa ini ditakdirkan? Apa hikmahnya ditakdirkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang menyebabkan dia jatuh dan menyimpan di dalam masalah takdir. Ya, karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam ta'iyah beliau tentang takdir, kata beliau, wa aslu dalalil khalqi min kulli firqatin huwa al-qawdu bi fi'lil ilahi bi illati fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala naw'in min al-jahiliyati. Kata beliau, dan asal kesesatan seluruh makhluk dari berbagai firqah, dari berbagai golongan, asal kesesatannya ia mencuburkan dirinya membicarakan illah perbuatan Allah. Apa sebabnya Allah berbuat begini dan begitu? Ini kata Ibn Taimiyah adalah asal kesesatan setiap firqah yang menyimpang, sumber kesesatannya sibuk membicarakan illah atau sebab perbuatan Allah. Kata beliau, fa'innahum lam yafhamu hikmatallahu. Sungguhnya mereka itu tidak mengerti hikmah Allah dalam menciptakan. Fasaru ala nau'in minal jahiliyati. Maka mereka pun di atas suatu bentuk dari bentuk jahiliyah. Sebab orang-orang jahiliyah mereka mengingkari takdir. Ya. Ada bentuk mengingkari takdir dengan alasan yang sama. Ya. Dengan alasan yang sama. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak dinisbatkan kepadanya kejelekan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak dinisbatkan kepadanya kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyarru laysa ilayka." Dan kejelekan itu bukan kepada engkau. Dan kejelekan bukan kepada engkau. Jika Allah menakdirkan, perbuatan Allah di dalam menakdirkan semuanya baik. Allah menakdirkan adanya kemaksiatan, itu takdir Allah. Jelas, perbuatan Allah menakdirkan adanya kemaksiatan, itu baik. Sebab perbuatan Allah semuanya apa? Semua baik. Allah mempunyai hikmah dalam ditakdirkannya kemaksiatan, supaya ada ujian bagi hamba, supaya diketahui siapa yang benar keimanannya, siapa yang dusta dalam keimanan, siapa yang jujur mengikuti perintah dan siapa yang bermain-main dan lalai dalam mengikutinya. Jadi ini hikmah dari ditakdirkannya, dan ini adalah baik di sisi Allah. Jelas? Jadi perbuatan Allah semuanya baik. Adapun yang ditakdirkan, dimaklumi ya bahwa kemaksiatan baik atau tidak? Hah? Tidak baik kemaksiatan, tidak boleh dekati. Karena itulah kita beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maksudnya di sini takdir yang baik dan yang buruk, apa yang ditakdirkan, ada yang baik dan ada yang buruk, kita imani semuanya bahwa Allah menakdirkannya. Adapun perbuatan Allah, Allah berbuat menakdirkan, perbuatan Allah semuanya baik. Jelas ya? Jadi harus dibedakan antara takdir yang merupakan perbuatan Allah menakdirkan dan antara apa yang ditakdirkan. Harus dibedakan. Kalau takdir, perbuatan Allah semuanya apa? Semuanya baik. Adapun yang ditakdirkan, ya, berlaku hukum Allah. Allah menakdirkan ada yang baik dan ada yang jelek. Ya, ketaatan itu baik, kemaksiatan itu adalah apa? Kejelekan. Ya, dan Allah telah takdirkan seperti itu dan telah tetapkan hukumnya seperti itu. Ya, jelas sampai sini. Nah, maka ini dasar-dasar penting. Seorang yang tenggelam larut membicarakan apa ilahnya, kenapa Allah menakdirkan begini dan begitu, akhirnya ini menjatuhkan dia masuk di dalam apa? Di dalam kesesatan, waliyadu billah. Menyimpang di dalam masalah takdir. Iya. Kemudian di antara hal juga yang menyebabkan seorang itu menyimpang dalam masalah takdir, Dia tidak bisa membedakan antara irada al-kauniyah dan irada al-syar'iyah. Keinginan Allah yang bersifat kauni dan keinginan Allah yang bersifat syar'i. Ini dua irada. Dan ini syubhatnya siapa? Orang-orang Mu'tazilah dari kalangan Qadariyah. Yang mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba berbuat maksiat itu adalah kehendak hamba sendiri, bukan kehendak Allah. Bukan kehendak Allah, kata mereka. Kenapa mereka berkeyakinan seperti itu? Ya katanya, kalau ini adalah kehendak Allah, tidak mungkin Allah berkehendak kejelekan. Jelas? Ini syubhatnya. Ya, perhatikan, kenapa dia jatuh dalam kesesatan? Ya, dia sudah kembali kepada dasar pertama kita sebut tadi. Dia sudah keluar dari kaidah ahli sunnah bahwa segala yang ditakdirkan semuanya dengan kehendak Allah. Kapan keluar? Ya. Pasti dia sesat. Begitu saja. Kalau kita tidak bisa menjawab dalil itu, begitu saja caranya mengukur. Sekarang kita jawab dalil ini. Apa syubhat orang-orang Qadariyah ini secara terperinci kita jawab. Ya. Kita katakan bahwa kehendak Allah itu terbagi dua. Ada yang sifatnya syar'i, dari sifatnya kauni. Ya ini yang disebut iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kalau nama lengkapnya iradah kauniyah Qadariyah, iradah syar'iyah diniyah. Ya, dua jenis iradah. Dua jenis iradah. Iradah kauniyah, ya kehendak Allah yang bersifat kaun, kemestian yang harus terjadi. Ya. Dia adalah sesuatu yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah. Dan apa yang terjadi ini? Allah menghendakinya terjadi, pasti terjadi. Dan yang terjadi ini mungkin Allah cintai dan mungkin Allah tidak cintai. Ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang tidak dicintai oleh Allah. Jelas ya? Ya. Jadi ini iradah bermana masyiah, bermana kehendak. Kalau iradah syar'iyah, dia adalah hal yang berkaitan dengan kehendak Allah pada sesuatu yang Allah cintai. Ya. Sesuatu yang Allah cintai. Allah menghendaki kaum mukminin beriman. Kaum mukminin beriman. Maka itu adalah iradah Allah syar'iyah. Jelas? Allah menghendaki adanya ketaatan. Adanya amalan salih. Itu adalah iradah apa? Iradah syar'iyah. Tapi iradah syar'iyah ini kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Allah menghendaki manusia beriman. Ada yang beriman, ada yang apa? Ada yang kafir. Kan begitu? Nah, maka ini titik-titik perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syariah. Kalau mungkin saya globalkan, perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syariah terbagi tiga. Atau pada tiga sisi. Yang pertama, iradah kauniyah itu bermakna masyiah, bermakna kehendak. Kalau iradah syariah bermakna apa yang dicintai oleh Allah, bermakna mahabbah. Jelas? Perbedaan dari sisi yang kedua, kalau iradah kauniyah itu pada sesuatu yang pasti terjadi. Irada kauniyah, kehendak pada sesuatu yang pasti terjadi. Kalau irada syar'iyah, sesuatu yang kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Perbedaan yang ketiga, kalau irada kauniyah, dia ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang tidak dicintai oleh Allah. Jelas? Kalau irada syar'iyah itu pada sesuatu yang hanya pada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas ya? Jelas sampai sini? Iya. Maka sekarang kalau misalnya dia berbuat maksiat, Allah menghendakinya atau tidak? Hah? Kalau ada yang berkata, kenapa Allah menghendakinya? Padahal Allah membenci kemaksiatan. Wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allah membuat suatu hal yang dibenci dan diharamkan di antara kalian, kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Sekarang kita tanya, sekarang kemaksiatan yang terjadi, Allah kehendaki atau tidak? Hah? Apa jawabannya? Dikehendaki atau tidak? Jawabannya iya, pasti dikehendaki. Tidak mungkin ada ditakdirkan, tidak dikehendaki. Sekarang masuk kepada syubhatnya orang-orang khawarij, orang-orang siapa? Qadariyah itu tadi. Baik, kalau dikehendaki oleh Allah, kenapa Allah menghendaki kemaksiatan? Padahal Allah melarang dari maksiat. Kita katakan bahwa kehendak Allah di sini kehendak apa? Kauni atau syariah? Kehendak kauni ya. Bukan artinya dia dikehendaki, Allah cinta kepadanya. Bukan artinya dia diperintah. Jelas sampai sini? Ya. Maka di sini kalau seorang memahami pembagian antara irada ini, pasti dia akan banyak selamat dari penyimpangan orang-orang yang menyimpang di dalam masalah takdir. Iya. Jelas ya? Baik, ini secara global sebagai pembahasan pelengkap untuk berkaitan dengan masalah takdir. Kita pindah kepada pembahasan berikutnya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala kata beliau, "Walam yakunu yukaththiruna ahadan min ahli al-qiblati bidzanb biqoulihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Dan tidaklah mereka para guru itu, para as-salaf yang Imam Al-Bukhari menukil dari mereka, tidaklah mereka mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblah. Ya. Ahli kiblah artinya orang yang sholat menghadap kiblat. Maksudnya siapa? Kaum muslimin, maksudnya begitu. Kalau terjemahan bebas, tidak seorang pun di antara guru Imam Al-Bukhari yang mengkafirkan kaum muslimin lantaran dosa yang dia lakukan. Biddam, lantaran dosa yang dia lakukan. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Sisi penalilan dari ayat jelas ya. Jadi dosa kesyirikan tidak diampuni. Adapun selain dari kesyirikan diampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini berkaitan dengan dosa apa? Dosa yang dilakukan dan orang itu belum bertobat dari dosanya. Paham ini ya? Adapun kalau dia sudah bertobat dari dosanya, Allah mengampuni seluruh dosa. Kesyirikan maupun selain kesyirikan, kalau dia sudah bertobat darinya, Allah mengampuninya. Karena itu Allah berfirman, "Inna Allah qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Ya, katakanlah, wahai segenap hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-dirinya, jangan kalian berputus asa ya rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, maka seluruh dosa, kalau seorang meninggal dan dia sudah bertobat dari dosa itu, sepanjang tobatnya benar, maka Allah menerima tobat hamba. Jelas ya? Ayat ini kaitannya dengan orang yang meninggal dan dia belum bertobat dari dosanya. Kalau dia meninggal belum bertobat dari dosa kesyirikan, maka kesyirikannya tidak akan diampuni. Jelas ya? Adapun selain dari kesyirikan, Allah ampuni bagi siapa? Ya Allah kehendaki. Ya, dosa selain dari kesyirikan itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Maksudnya dosa besar, sebab dosa kecil itu gugur dengan amalan-amalan salih. Ya, dosa besar selain dari kesyirikan itu gugur, ya, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, ia akan digugurkan dosanya langsung masuk surga. Kalau Allah berkehendak, dia disiksa dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke mana? Ke surga. Beda dengan orang yang berbuat syirik akbar. Kalau berbuat syirik akbar, pasti akan hancur seluruh amalannya. Ya. Dan dia pasti akan menjadi penduduk neraka kekal di dalamnya. Iya. Demikian. Maka di antara prinsip penting dari akidah as-salaf rahimahumullahu taala, mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin. Mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin lantaran dosa yang dia lakukan. Nah, dan ini adalah hal yang disepakati di kalangan para ulama. bahwa dosa besar tidak mengkafirkan seorang keluar dari Islam. Nah, dan banyak ayat hadis yang menunjukkan tentang ini. Nah, salah satunya adalah ayat ini. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Selain kesyirikan diampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Baik, saya akan berikan ayat-ayat dalilnya. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin yang saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul ladzi tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada satu kelompok yang melampaui batas, maka perangilah orang yang melampaui batas sampai dia kembali kepada perintah Allah. Dua kelompok kaum mukminin saling berperang. Tapi ingat ya, saling berperang. Kalau membunuh seorang mukmin hukumnya apa? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Apalagi memeranginya. Tapi bersama dengan itu dua-duanya masih disebut wa in ta'ifatani min apa? Minal mukminin. Masih disebut apa? Mukmin. Dan di ayat tentang kisas, ya, siapa yang membunuh dibunuh juga, dikisas. Ya, tapi siapa yang dimaafkan, maka dia membayar dia. Ya. Ketika disebutkan dimaafkan, faman ufiya, apa ayatnya? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Siapa yang diampuni, ada yang sesuatu diampuni dari saudaranya, masih disebut apa? Masih disebut saudaranya. Andai kata dia bukan saudara, bukan muslim, tidak akan disebut saudara dalam ayat. Jelas ya? Maka ini menunjukkan dia tidak dikafirkan lantaran dosa besar yang dia lakukan. Ya. Dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima, fal qatil wal maqtul fi an-nar." Apabila dua orang muslim berjumpa membawa dua pedangnya, maka yang dibunuh dan terbunuh dua-duanya dalam neraka. Dua-duanya dalam neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang membunuh itu wajar masuk neraka. Tapi yang dibunuh kenapa dia masuk neraka? Maka Nabi menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia tadinya sudah berniat sungguh-sungguh akan membunuh temannya. Jelas ya? Jadi hukum terhadap keduanya, keduanya masuk neraka. Tapi ingat, masih disebut apa? Dua muslim berjumpa dengan pedangnya. Dua muslim berjumpa dengan pedangnya. Kalau begitu, ancaman masuk neraka ini bukan ancaman kekal di dalamnya. Kalau dia masuk, ya, disiksa sesuai dengan kadar dosa yang kemudian dikeluarkan. Atau masuk neraka, ini bentuknya ancaman. Dan Allah Maha mengampuni. Kalau diampuni dia, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tahtal masyiyah. Ini sejalan dengan konteks ayat. Ya. Hadith lain dari Jabir riwayat Muslim. Ya. Tentang kisah orang yang meninggal dan dia bunuh diri. Ini bunuh diri. Dia potong tangan urat nadinya. Ya. Akhirnya dia meninggal. Kedua nadi tangannya dia potong. Kemudian dia meninggal. Maka setelah itu, orang tersebut dilihat di mimpi. Seorang sahabat bermimpi melihat sahabat yang bunuh diri. Dia datang dalam keadaan indah, elok. Ya. Tapi dia sembunyikan kedua tangannya. Maka dikatakan kepadanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Ya. Dia menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Kecuali ya, dia sebutkan kedua tangannya yang dia sembunyikan. Ini karena dosanya. Perhatikan. Andai kata bunuh diri itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Andai kata kafir, enggak mungkin. Ya. Dia akan datang dalam bentuk seperti itu. Kafir itu dalam neraka, kan begitu? Ini menunjukkan bahwa dosa besar tidak mengkafirkan seorang keluar dari Islam. Dan akhirnya mimpi sahabat ini disampaikan kepada Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Nah, kisahnya bisa dibaca ya secara lengkap di dalam Sahih Muslim. Jelas ini beberapa dalil menunjukkan bahwa pelaku dosa besar dari kaum muslimin itu tidak dikafirkan. Dan ini bantahan terhadap kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah keduanya bersepakat bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka pada hari kiamat. Adapun hukum dunia, orang Khawarij berkata pelaku dosa besar kafir. Kalau Mu'tazilah dia berkata fi manzilatin baina manzilataini. Kedudukannya antara dua kedudukan, bukan mukmin, bukan pula apa? Bukan pula kafir. Ini semuanya ucapan ahlul bidah. Dan yang benarnya seperti yang diterangkan di sini oleh Imam Al-Bukhari dari para as-salaf, guru-guru beliau. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengkafirkan kaum muslimin lantaran dosa yang dia lakukan. Dikhawatirkan, dia berbuat dosa itu dikhawatirkan. Jelas ya? Tapi dikafirkan tidak. Tidak ada yang mengkafirkannya. Ya. Lantaran dosa yang dia lakukan. Jelas ini ya? Baik. Kemudian dari prinsip yang lainnya yang diterangkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata beliau, "Walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblati bid-damb biqoulihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya sudah itu ya, kita pindah ke berikutnya. Kata beliau, "Wa ma ra'aitu fihim ahadan yatanawalu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Qalat Aisyatu, "Umiru ay yastaghfiru lahum." وذلك قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Imam Al-Bukhari, saya tidak melihat seorang pun dari para ulama, para guru yang belum berjumpai, tidak ada seorang pun yatanawal, yang mencela, menjelekkan ashab Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh guru-guru beliau tidak ada yang menjelekkan sahabat. Semuanya menghormati dan memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka diperintah untuk memohon ampunkan para sahabat. Dan perintah ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana ighfir lana wa hi rabb kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. "Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman. "Rabbana innaka ra'ufur rahim." Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau Maha Ra'uf dan Maha Rahim. Iya. Nah. Di sini adalah pembahasan berkaitan dengan sikap para ulama salaf terhadap para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka adalah orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dan dipuji di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini nas-nas tegas menunjukkan pujian untuk para sahabat. Siapa yang keluar darinya, maka tentunya dia adalah orang yang tidak berada di atas jalan yang lurus. Karena itu sepakat para ulama tentang tidak bolehnya menjelekkan sahabat, mencela seorang pun dari para sahabat. Siapapun sahabat itu tidak boleh dijelekkan. Allah memuji mereka secara umum tanpa dikecualikan. Tanpa diperkecualikan. Allah memuji para sahabat, dipuji keimanannya, dipuji jalannya yang lurus, dipuji jihadnya, dan dipuji kesabaran mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat yang menjelaskannya. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'aku ashidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan orang yang bersama beliau yaitu para sahabat. Manusia-manusia yang keras terhadap orang kafir. Salim rahmati antara sama mereka. Satu ayat penuh pujian untuk sahabat. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti dengan baik, mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Disiapkan untuk mereka sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Para sahabat yang paling duluan mendapatkan keutamaan ayat. Keimanan para sahabat adalah lambang iman yang benar. Allah berfirman, "Fa'in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Kalau mereka kaum musyrikin itu beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Kalau mereka berpaling, maka mereka itu hanya berada di atas suatu kehancuran. Ya. Perhatikan bagaimana dijadikan keimanan para sahabat sebagai ukuran keimanan yang benar. Dan ini di antara kemuliaan, keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pujian Allah terhadap mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka dalam banyak hadis. Di antaranya hadis yang mutawatir, beliau bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ya. Dan disebutkan bahwa para sahabat adalah pengaman di tengah umat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi." Jangan kalian mencerca para sahabatku. "Law anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma balagha mudd ahadihim wala nasifa." Andai kata salah seorang dari kalian punya emas sebanyak gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah ikhlas karena Allah, dia dapat banyak pahala, tapi keutamaan dan pahala mereka tidak akan mencapai satu mudnya para sahabat. Tidak mencapai satu mudnya para sahabat. Satu mud itu dua telapak tangan. Tidak mencapai satu mud dan tidak pula setengahnya dari mudnya para sahabat. Ya. Sehingga siapapun yang datang setelah sahabat, walaupun dia melakukan segala amalan kebaikan, dia tidak akan mencapai kedudukan dan derajat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Dipilih oleh Allah mendampingi Rasulnya. Karena itu tidak sembarang. Para sahabat itu. Dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ceritakan bahwa Allah melihat kepada hati hamba. Maka dilihat hati Nabi Muhammad yang paling bersih. Dipilihlah Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Kemudian Allah melihat kembali ke hati hamba. Dan diketemukan hati-hati para sahabat yang paling bersih. Maka dipilihlah mereka untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia-manusia dipilih oleh Allah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama, meninggikan agama. Ya. Karena itu kewajiban kita lisan ini harus bersih, ya, dari membicarakan para sahabat. Hati ini harus bersih, ya, dari kebencian kepada para sahabat. Lisan bersih dari sahabat, artinya lisannya kalau menyebut sahabat, dia hanya menyebut sahabat dengan kebaikan. Didoakan dengan keridhaan, semoga dirahmati oleh Allah, diampuni. Dia tidak mencela sahabat, tidak menggunjingnya, tidak membicarakannya. Hatinya terhadap para sahabat cinta kepada sahabat Rasulullah. Cinta kepada sahabat. Tidak ada kedengkian, tidak ada hasad. Ini sifat kaum mukminin. Ya. Dan ini ciri umum ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu siapa yang mencerca seorang pun dari sahabat, dia adalah orang yang sesat, keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari jalan yang lurus. Siapapun yang dicela. Iya. Semua sahabat disebut dengan kemuliaan. Kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan yang terjadi pada para sahabat, maka tidak boleh hal tersebut disebut. Tidak boleh kekurangan ini disebutkan. Mereka hanya disebut dengan kebaikan. Kejadian-kejadian yang terjadi di tengah para sahabat, dari pertikaian, ada peperangan, maka seluruh hal yang seperti ini kita harus menahan lisan. Kita harus tahu bahwa seluruh sahabat yang terlibat di dalamnya, kalau mereka benar dapat dua pahala, kalau salah maka dapat satu pahala, karena mereka berijtihad. Dan kewajiban kita, kita bersihkan lisan kita, tidak membicarakan mereka. Dan ini diantara hal yang hendaknya diingat, prinsip yang sangat penting. Kalau membaca kisah-kisah para sahabat, dapatkan hal yang kurang bagus untuk para sahabat, maka jangan hal itu dikisahkan. Dan di masa ini sangat banyak manusia yang ingin menjelekkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menyampaikan hadith-hadith lemah seperti kisah Tha'labah. Ini hadithnya lemah, tidak benar kisah Tha'labah itu. Bahkan Tha'labah adalah seorang sahabat mulia, hadir perang Badar. Tha'labah hadir di perang Badar. Dan Nabi telah berkata kepada orang yang hadir di perang Badar, lakukan segala sesuatu, Allah telah mengampuni kalian. Ini para sahabat yang hadir di perang Badar, termasuk Tha'labah. Demikian pula ada yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf katanya masuk surga dalam keadaan merangkak. Ini juga adalah hadith yang lemah. Abdurrahman bin Auf salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Sebutkan dia masuk dalam surga dalam keadaan merangkak. Kayak ini dari hal yang mencela para sahabat. Hadith-hadith lemah sengaja dibawakan untuk mencela para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan makna dari keimanan kepada para sahabat ini sangat penting, hendaknya dipahami. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan satu kaum? Ia belum berjumpa dengan kaum itu, tapi ia sangat cinta kepada kaum tersebut. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, setelah kami mendengar hadisnya dari Rasulullah, tidak ada kegembiraan bagi kami melebihi kegembiraan pada hari itu, selain dari kegembiraan ketika masuk Islam. Kata beliau, kami sangat gembira dengan hadis ini, sebab seorang dikumpulkan bersama dengan siapa yang dicintai. Kata Anas, maka kami cinta kepada Abu Bakar, Umar, dan kami berharap dikumpulkan bersama mereka, walaupun kami tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Perhatikan. Demikian pula umat ini, sepanjang dia cinta kepada para sahabat, dia tanamkan dalam dirinya kecintaan kepada para sahabat, maka seorang bersama siapa yang dia cintai? Bersama siapa? Yang dia cintai. Dia akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan bersama para sahabat. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu dah dibahas ini dalam pembahasan akidah. Sebab ini adalah ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Ini terkandung dalamnya makna-makna keimanan. Karena itu dirincian buku-buku yang lebih besar. Dirinci keutamanya Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Utsman dan Ali. Ya, sahabat secara umum punya keutamaan. Sebagian sahabat lebih utama dari sahabat yang lain. Yang duluan masuk Islam itu punya keutamaan daripada yang belakangan masuk Islam. Yang pernah berhijrah, yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu punya keutamaan terhadap orang yang tidak berhijrah. Ya. Kaum muhajirin itu lebih utama dari kaum al-ansar. Nah, ini supaya kita tahu jenjang-jenjangnya para sahabat. Tapi secara umum para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh seorang pun kita celah tidak boleh seorang pun dari mereka kita jela dan kita cerca. Ya. Baik, kemudian kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau melanjutkan pembahasan berikutnya. Kata beliau, wa kanu sekarang yang keenam ya, pembahasan yang keenam. Wa kanu yanhauna anil bid'ah ma lam yakun alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu biqoulihi wa attasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa biqoulihi wa in tuti'uhu tahtadu. Nah, kata beliau, dan adalah mereka, mereka para ulama yang dijumpai oleh Imam Al-Bukhari, mereka melarang dari bid'ah. Mereka semua melarang dari bid'ah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya. Mereka melarang dari bid'ah berdasarkan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Waliqaulihi wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian taat kepadanya pasti kalian akan mendapat hidayah. Kalau kalian taat kepadanya, kepada Rasulullah, pasti kalian akan mendapat hidayah. Ya. Ini pembahasan berikutnya, larangan dari bid'ah. Nah, seluruh guru-guru Imam Al-Bukhari sepakat untuk melarang dari apa? Dari bid'ah. Dan telah sepakat para ulama tentang hal ini, bahwa bid'ah adalah haram di dalam agama. Akan sepakat para ulama untuk tidak duduk dengan ahlul bid'ah. Ya. Tidak duduk dengan ahlul bid'ah. Ini adalah hal yang disepakati di kalangan para a'immah, di kalangan para ulama. Ya. Sebab bid'ah adalah kritikan terhadap Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya telah menyempurnakan agama. Allah telah menyempurnakan agama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Iya. Maka orang yang datang ini kemudian membuat perkara baru dalam agama, itu artinya dia ingin mengoreksi Allah dan Rasulnya. Kan begitu? Maka dia adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Karena itu Syekhul Islam berkata bahwa para ulama sepakat bahwa bid'ah itu dosanya lebih besar daripada maksiat yang hanya sekedar memperkerutkan syahwat. Bid'ah dosanya lebih besar. Dan ini kata beliau adalah hal yang ditunjukkan oleh dalil dari hadis dan hal yang ditunjukkan oleh kesepakatan para ulama. Sepakat para ulama tentang hal ini. Tidak ada silang pendapat. Iya. Bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Dan bahaya bid'ah sangat banyak sekali. Mungkin saya akan sebutkan di sini sedikit dari bahaya bid'ah. Di antara bahaya bid'ah, selain dari dia mengoreksi Allah dan Rasulnya, mengadakan perkara baru. Di antara bahaya bid'ah, orang yang melakukan bid'ah ini akan dihinakan oleh Allah. Allah firman, innal ladina yuhadduna Allah wa rasulah ulaika fil adallin. Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka inilah orang-orang yang akan dihinakan. Dan Allah firman, innal ladina attakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dillah wa kadhalika najzil muftarin. Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabbnya dan akan mendapatkan kehinaan. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Ini memang ayat untuk orang yang kaumnya Nabi Musa menjadikan anak sapi sebagai apa? Sembahan. Tapi di akhir ayat disebutkan hukum umum. Wa kadzalika najzil muftarin. Demikian kami balas pada setiap orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Sebab bid'ah itu mengadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dianggap ini dari agama padahal bukan dari agama. Karena itu kata Imam Malik rahimahullah, siapa yang menganggap ada bid'ah yang baik, maka itu artinya dia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Sebab agama ini sudah lengkap, telah disempurnakan. Kalau ada sebuah amalan ditanyakan dalilnya, dia katakan tidak ada dalilnya, berarti bukan dari agama. Kalau dia katakan tidak ada masalah kita lakukan, berarti ini artinya dia ingin mengoreksi Nabi SAW berdusta terhadapnya atau mengatakan Nabi itu berkhianat. Sebab masih ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Nabi, padahal Nabi telah menjelaskan segala sesuatu. Nah, ya. Kemudian dari bahaya bid'ah, bid'ah ini menyebabkan amalan bid'ah tersebut tertolak, tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka dia adalah amalan yang tertolak. Dari riwayat Muslim, dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka dia akan tertolak. Orang yang berbuat bid'ah akan dilaknat oleh Allah, para malaikat dan seluruh manusia melaknatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa man awa muhditan," bisa dibaca "wa man awa muhditan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Siapa yang melindungi pelaku bid'ah, dan boleh diartikan juga siapa yang menganut sebuah bid'ah. Jadi ini dua ancaman dalam hal ini, yang melindungi pelaku bid'ah atau yang menganut bid'ah, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, laknat dari para malaikat dan seluruh manusia. Ya. Orang yang berbuat bid'ah, dia sulit untuk bertobat, sulit untuk bertobat. Ya. Karena bid'ah itu apa? Ya, tobat itu apa? Tobat itu karena dia tahu dirinya salah, kan begitu? Makanya dia bertobat. Tapi pelaku bid'ah, dia tidak pernah merasa dirinya salah. Dia menganggap bahwa perbuatannya benar, makanya sulit dia bertobat. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Nabi Asim, Imam Ahmad dan selainnya, "Inna Allah tahtajaz taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha." Sungguhnya Allah menahan tobat setiap pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ah itu. Kemudian orang yang jatuh di dalam bid'ah itu biasanya akan menyeret dia kepada bid'ah yang lebih besar. Bid'ah yang lebih besar. Nah, Allah berfirman, "Falamma zagu azaga Allahu qulubahum." Tatkala ia menyimpang, Allah buat hatinya semakin menyimpang. Dan Allah berfirman, "Qul man kana fi dhalal falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakanlah siapa yang berada dalam kesesatan, Allah lapangkan untuknya kesesatan itu. Iya. Pelaku bid'ah dari orang-orang yang akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya telaga pada hari kiamat. Pada mahsyar, kalau manusia dalam keadaan kehausan, pada mahsyar dikumpulkan sedemikian rupa, hari yang mengerikan itu, penantian yang sangat lama, maka setiap umat minum dari telaga nabinya. Nabi kita punya telaga, luasnya dan lebarnya sama, jaraknya sejarak perjalanan satu bulan penuh kalau menunggangi kendaraan secara biasa, luas sekali. Bejana-bejananya untuk minum sebanyak bintang-bintang di langit. Enak orang minum di situ. Tenang, indah bejananya. semuanya kebagian, tidak perlu ngantri. Airnya dia lebih mengkilat dari perak, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari bau kasturi. Iya. Siapa yang meminum dari telaga Rasulullah, dia tidak akan haus selama-lamanya. Ini telaga Rasulullah diterangkan di dalam hadits yang mutawatir, diriwayatkan lebih oleh 50 orang sahabat yang menjelaskannya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja lebih dari 10 sahabat menjelaskan tentang telaga. Maka pada hari kiamat ada sekelompok manusia diusir dari telaga, tidak boleh minum. Nabi berkata, ummati ummati, umatku umatku. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ini pelaku bidah mengada-adakan. Hati-hati. Ini sebagian dari bahaya bidah dan orang yang berbuat bidah. Karena itu wajar kalau para ulama melarang dari bidah, melarang duduk dengan ahlul bidah. Sebab ini akan menyeret seorang muslim jatuh dalam banyak pelanggaran. Karena itu nasihat yang sangat baik. Kalau nasihatkan kepada umat untuk meninggalkan bid'ah dan meninggalkan pelaku bid'ah. Iya. Dan beliau sini sebutkan ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Kita diperintah mengikuti tali Allah. Ikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa la tafarraku, dan jangan kalian apa? Bercerai-berai. Yang keluar dari jalannya lurus. Jangan berbuat bid'ah. Sebab dalam Islam tidak dikenal ada perpecahan, bercerai-berai, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Mereka hanya satu kelompok, pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bergolong-golongan, kelompok-kelompok, berjamaah-jamaah, ini semuanya dari ciri-ciri jahiliyah. Hal yang tidak dibenarkan. Karena itu Allah firman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, janganlah kalian seperti kaum musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kull hizbin bima ladaihim farihun, dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Sebut, jangan seperti mereka, jangan seperti kaum musyrikin, itu sifat mereka. Iya. Maka ini sebagian dari dalil yang menunjukkan tentang bahaya bid'ah yang hendaknya kita meninggalkannya. Kemudian kata beliau dalam pembahasan berikutnya yang ketujuh, taqabbalu al-hutuna ala ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subul wa tafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, dan mereka menganjurkan, para guru beliau menganjurkan sepakat untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibawa oleh para sahabatnya. Ya. Ini dari kesepakatan para gurunya. Semuanya berpendapat tentang wajibnya apa? Mengikuti jalan para ulama as-salam. Ya. Rahmatullahi alaihim. Ya, kalau kesepakatan-kesepakatan ini apa namanya? Kita nukilkan, kita kumpulkan dari buku-buku para ulama, sangat banyak sekali. Mereka semuanya bersepakat tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Dan inilah jalan as-salaf yang disebutkan dengan jalan as-salaf. Iya. Wajib untuk diikuti, bukan masalah sunnah. Mubah, boleh ikut, boleh tidak. Ini adalah kewajiban. Kita wajib memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Ini Imam Al-Bukhari, dia berjumpa dengan guru, 1000 guru, semuanya menganjurkan hal tersebut kepada beliau. Iya. Qawlihi, berdasarkan firman Allah. Innallaha firman wa anna hadha sirati mustaqiman. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Cuma satu jalan, perhatikan. Sungguhnya ini jalanku yang lurus, satu jalan. Mustaqiman, lurus, fattabi'u, ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'u subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Jangan kalian ikuti jalan-jalan lain. Nah, jadi hanya jalan para sahabat, jalan Nabi dan para sahabat yang kita diperintah mengikuti. Tidak ada jalan lain. Semua permohonan kepada jalan yang lurus itu datangnya dengan lafaz satu jalan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, pakai as-sirat. Satu. Karena itu salah ada orang mengatakan boleh berbilang-bilang jamaah. Boleh banyak jamaah-jamaah, kelompok-kelompok. Ini semuanya memecah belah kaum muslimin. Harusnya seluruh kaum muslimin kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya yang dikatakan berjamaah. Kalau mereka semua kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka itu yang disebut dengan nama al-jamaah. Sebab al-jamaah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Itu yang disebut dengan nama al-jama'ah. Iya. Maka di sini terdapat penjelasan wajibnya mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Dan mereka ini yang disebut dengan nama as-salaf. Ingat ya, Nabi mengatakan dirinya bahwa beliau adalah salaf. Kata beliau dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau berpesan kepada Fatimah, putrinya. Beliau beritahukan bahwa sebentar lagi beliau akan meninggal. Beliau tahu hal ini karena ada tanda yang menjelaskan. Yaitu Jibril biasanya membacakan Al-Quran setiap tahunnya satu kali. Dan tahun ini kata Aisyah, Jibril membacakan Al-Quran kepadanya dua kali. Maka kata Nabi, saya tidak melihat adanya perubahan ini, kecuali ini menunjukkan bahwa ajalku telah dekat. Demikian beliau katakan kepada putrinya Fatimah. Kemudian Nabi berpesan kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah, ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Kata beliau, wahai Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Sungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Jadi Nabi menamakan dirinya sebagai sebaik-baik salaf untuk siapa? Fatimah. Ya, bernisbat berkata salafi itu nisbat kepada Rasulullah dan siapa yang mengikuti jalan Rasulullah dari kalangan sahabat, para tabi'in dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu maknanya jalan as-salaf. Dia bukan organisasi, bukan kelompok, bukan juga partai, bukan lembaga tertentu, tapi dia adalah sifat, ciri. Siapa yang bersifat dengannya maka dia adalah salafi dimanapun dia berada, apapun warna kulitnya, apapun warna negaranya. Kapan dia berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka dia adalah salafi namanya. Jelas ya? Inilah yang ditemukan oleh Imam Al-Bukhari dari berbagai gurunya, semuanya menganjurkan mengikuti jalan Nabi dan para sahabat, padahal gurunya di berbagai negeri. Iya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan ke-8 dan ini yang terakhir. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa an la nunazi al-amra ahlahu liqouli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kita mengganggu gugat perkara itu dari pemiliknya. Maksudnya perkara yaitu kepemimpinan, tidak boleh diganggu gugat kekuasaan kepemimpinan dari pemiliknya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul la yaghillu alaikinna qalbu mri'in muslimin, ikhlasul amali lillah, wa ta'atu ulatil amr, wa luzumu jama'atihim, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. ثم أكد ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ya. Kata beliau, dan tidak boleh kita mengganggu-gugat urusan itu dari pemiliknya. Tidak boleh mengganggu-gugat penguasa, para pemimpin yang telah berkuasa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga perkara. Siapa yang berada pada tiga perkara ini, maka hati seorang muslim tidak akan menyimpang darinya. Ya. Atau tidak akan ada gulul, tidak akan ada gil, kedengkian di dalam hatinya. Dia akan bersih hatinya. Dia akan baik hatinya. Apa tiga hal ini? Yang pertama, dia ikhlaskan amalnya. Ikhlaskan amalannya hanya untuk Allah. Yang kedua, dia taat kepada pemerintah. Ketiga, dia komitmen bersama jemaahnya, jemaah para pemerintah. Ya, karena dakwah mereka meliputi di belakang mereka. Iya. Di sini pembahasan tentang wajibnya taat kepada penguasa muslim. Seorang penguasa, sepanjang dia muslim, maka penguasa itu wajib didengar dan ditaati. Dan Allah telah berfirman, "Wa'ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr. Kepada ulil amr. Ulil amr adalah orang yang memiliki perkara, yaitu penguasa. Dan masuk juga di dalamnya para ulama. Di antara kalian harus ditaati. Tidak boleh keluar berketaatan kepada mereka. Karena itu telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadits-hadits yang jumlahnya mutawatir, diriwayatkan oleh puluhan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Ya. Di antaranya adalah hadits Ubadah bin Samit, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ubadah bin Samit berkata, "Bayana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil yusri wal usr وفي المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازي الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان." Ubadah, kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan terpaksa, dan dalam keadaan kami dizalimi. Lihat, walaupun dia zalim, penguasa misalnya berlaku zalim, tanahnya diambil, dia disiksa, dia dipukuli, tetap wajib mendengar dan taat kepada penguasa. Jelas? Walla nunazil amra ahlahu. Dan kata Ubadah, kami juga baiat Rasulullah, tidak boleh mengganggu gugat kekuasaan dari pemiliknya. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa penguasa yang ditaati syaratkan dua hal. Yang pertama, dia adalah penguasa apa? Muslim. Kemudian yang kedua, dia adalah penguasa yang memerintah dalam hal yang ma'ruf, hal yang baik. Kalau dia memerintah kepada maksiat, tidak boleh ditaat. Ini diterangkan dalam hadits yang lain dari riwayat Al-Bukhari, "Innama ta'atu fil ma'ruf." Sungguhnya ketaatan itu dalam hal yang apa? Yang ma'ruf, yang baik saja. Tidak ada ketaatan dalam makhluk, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas ini ya? Enggak boleh seorang itu mengganggu gugat kekuasaan. Ya, dan dalam hadits yang lain, "Man ataakum wa amrukum jami'," diriwayatkan oleh Imam Muslim. "Man ataakum wa amrukum jami'." Yuridu ayyashqa asal muslimin fadribu unqal akhir minhuma. Siapa yang datang kepada kalian, perkara kalian sedang bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Orang yang datang ini ingin memecah belah kaum muslimin, ingin juga meraih kekuasaan. Maka apa perintah Nabi? Penggallah leher orang yang paling terakhir datang. Sebab dia ingin memecah belah, suruh memenggal lehernya. Menunjukkan kita diperintah untuk bersatu di bawah pemimpinan seorang pemimpin. Karena dengan adanya pemimpin itu adalah kemaslahatan untuk manusia, kebaikan untuk manusia. Kalau tidak ada pemimpin, yang terjadi adalah hukum rimba. Yang kuat akan memansa yang lemah. Yang kuat akan memansa yang lemah. Karena itu kata sebagian ulama as-salaf, satu hari 60 tahun dengan pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Dan kita di Indonesia ini ya banyak-banyak harus mengambil pelajaran. Iya. Sudah pernah berlalu kejadian. Ya. Sudah berlalu kejadian lebih dari 10 tahun yang lalu. Bagaimana? Pemimpin masih ada, cuman tidak berfungsi saja. Lihat betapa banyak kerusakan yang terjadi. Betapa banyak kerugian, betapa banyak pemerkosaan, betapa banyak pencurian, betapa banyak hal yang terjadi karena masalahnya pemimpinnya saja tidak berfungsi. Iya. Belum turun pemimpin. Perhatikan. Maka ini dari maslahat adanya seorang pemimpin itu fungsi dan tugasnya. Karena itu Islam sangat memperhatikan hal ini. Sebab ini adalah di antara sumber-sumber keamanan. Dan tidak ada kebaikan di tengah manusia kecuali dengan baiknya dua orang ini, dua golongan. Apabila baik dua golongan ini, maka baik seluruh manusia. Apabila penguasa baik, dan apabila ulamanya juga baik. Dan tidak ada kebaikan bagi masyarakat kecuali kalau mereka menghargai dua golongan ini. Menghargai ulamanya dan menghargai penguasanya. Kalau dua-duanya tidak dihargai, maka itu adalah lambang kehancuran. Lambang kehancuran. Penguasanya tidak dihargai, ulamanya tidak dihargai, ya padahal mereka adalah pembimbing dan mereka yang melihat apa yang terbaik bagi umat dan apa yang berbahaya. Kalau sudah tidak dihargai, maka itu adalah letak kehancuran pada masyarakat. Nah, maka ini diantara sebagian dalil yang menunjukkan wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Ya, kemudian kata Imam Al-Bukhari, wa alla yara as-sayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yara as-sayf, dan tidak boleh ada yang berpendapat boleh mengangkat pedang kepada umat Nabi Muhammad. Tidak boleh memerangi kaum muslimin. Ya, jelas ya? Tidak boleh memerangi kaum muslimin. Nah, kata beliau, wa qala al-Fudail, berkata al-Fudail, yaitu al-Fudail bin Iyad, "Law kanat li da'watun mustajaba lam aj'alha illa fi imam, li'annahu idza salaha al-imam amina al-bilad wal ibad." Kata al-Fudail bin Iyad rahimahullah, andai kata saya punya doa yang mustajabah, saya tidak akan jadikan doa ini kecuali hanya untuk penguasa, untuk pimpinan negara. Karena apabila pimpinan negara dia telah menjadi baik, maka baik pula negara dan baik pula rakyatnya. Ya, semuanya akan menjadi baik. Kan begitu? Ya, dan ini lambang kejujuran. Bagi penasihat memang beretikat baik untuk umat, maka ini yang dia akan dia katakan. Kalau saya punya doa yang mustajabah, doa yang pasti didengar oleh Allah, pasti dikabulkan, maka saya akan peruntukkan doaku ini untuk penguasa agar supaya dia diperbaiki dan diluruskan. Ya, sebab dengan lurusnya penguasa, maka akan amanlah negara dan aman rakyatnya. Jelas ya? Nah, kalau Ibn al-Mubarak, kala Ibn al-Mubarak, berkata Ibn al-Mubarak mengomentari ucapan Al-Fudail bin Iyad, ya muallim al-khair, may yajtari'u ala hala gairuka. Wahai pengajar kebaikan, siapa yang mampu berucap seperti ini dengan berani selain daripada engkau? Maksudnya ini adalah kebenaran. Dan kadang seorang tidak berani mengungkapkannya. Tapi Al-Fudail bin Iyad mengucapkan hal tersebut. Kata Ibn Mubarak, siapa yang mampu berani mengucapkan ini selain daripada engkau? Sebab kadang kalau diucapkan, kalau dia punya doa mustawi dijadikan untuk penguasa, mungkin saja dia akan dianggap penjilat penguasa, senang dekat kepada penguasa dan seterusnya. Tidak. Ini memang dilihat kepada maslahat bagi umat. Sebab dengan baiknya penguasa itu juga kebaikan untuk rakyatnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan seluruh penguasa kaum muslimin dan memperbaiki mereka. dan memberikan kepada mereka pemahaman dan fikih yang dengannya lah diri mereka menjadi baik dan umatnya menjadi baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pendamping-pendamping yang baik yang menganjurkan mereka kepada kebaikan, melarang mereka dari hal yang tidak baik. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan Maha Penerima doa. Ya. Wallahu musta'an. Baik, ini akhir dari pembahasan. Lepas nanti ya. Mungkin ada lebih dari waktu sampai asar. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita. Ya. Banyak pertanyaan tidak berkaitan dengan pelajar. Tolong diterangkan sedikit tentang kelompok Khawarij yang sekarang. Ini sudah salah menulisnya, bukan Khawarij tapi Khawarij. Tidak pakai Ki tapi pakai Kha. Bukan Khawarij pakai T, pakai J. Khawarij. Kelompok Khawarij itu adalah orang-orang yang melakukan kudeta terhadap penguasa, keluar dari ketaatan kepada penguasa. Keluar dari ketaatan itu boleh ya, bentuknya kadang secara fisik dan kadang dengan lisan. Kadang dengan lisan. Kalau dia keluar dari ketaatan kepada penguasa secara fisik ataupun secara lisan dengan meyakini bahwa itu adalah hal yang ibadah mendekatkan diri kepada Allah, ya, ada bentuk keyakinan padanya, maka itu disebut dengan Khawarij. Jelas ya. Kalau tidak ada keyakinan ya, karena masalah dunia saja atau masalah lain, itu adalah kelompok bugot namanya. Kelompok bugot. Jelas? Harus dibedakan antara dua hal ya. Dan Khawarij banyak sifat-sifatnya. Kelompok Khawarij gampang mengkafirkan ya, terlalu berlebihan dalam menjatuhkan vonis. Terlalu berlebihan dalam menjatuhkan vonis. Tidak menghormati para ulama, berbangga dengan dirinya sendiri, kemudian jahil terhadap tuntunan agama, sedikit pemahamannya, lebih mendahulukan emosinya daripada akalnya, daripada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dan banyak lagi ciri-cirinya, banyak lagi ciri-ciri Khawarij. Nah, dan Khawarij adalah bahaya yang mengancam umat dari dahulu hingga sekarang. Dari dahulu hingga sekarang. Mana lebih afdal, salat di masjid yang ditegakkan sunnah atau salat di masjid yang tidak ditegakkan sunnah? Di mana masjid yang tidak ditegakkan sunnah itu berasa di dekat tempat tinggalnya. Ini dilihat keadaannya. Seorang itu beraneka ragam keadaan. Kadang sebagian masyarakat, kalau kita tidak salat di bersama mereka. Kadang ada sangkaan-sangkaan jelek terhadap ahli sunnah, orang yang tidak mau bergaul dengan masyarakat, orang yang punya pemahaman lain, pemahaman sendiri. Makanya seperti ini afdalnya dia sholat di masjid sambil dia nasihati orang-orang yang berada di masjid itu, supaya diajak kepada sunnah, dijelaskan kepada sunnah dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Jelas ya? Nah, tapi kalau dia ada, dia sholat di masjid ahli sunnah karena dia ingin sunnah dan itu tidak menimbulkan bahaya bagi dia di sekitar masyarakatnya, dia lebih afdal sholat di lada ahli sunnah tentu. Dan saya sering ingatkan ya kepada seluruh ikhwah bahwa jadikanlah agama ini, jadikanlah dakwah salafi ini sebagai dakwah yang manusia itu cinta dan senang untuk menerima. Terkesan mudah dan orang itu diajarkan di dalamnya adalah hal yang mengandung kenikmatan, ya, berbuah dengan ilmu, bertambah ketakwaan dan keimanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan hal ini. Beliau berpesan kepada da'i yang beliau utus kiamat, duta-duta yang beliau utus kiamat, beliau pesan yang seperti itu, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari dan yang lainnya. Nabi berkata, yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru, mudahkan, jangan kalian persulit. Beri kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari, jangan kalian membuat orang lari. Karena itu ikhwani fillah, kadang ada sebagian ikhwah, ya, kita malu nih, kadang semangat ya, baru mengenal dakwah salafiyah dan seterusnya. Ini saya berbicara di tempat yang saya lihat. Ya. Nah, kadang bersemangat sehingga melakukan hal-hal yang kadang hal itu tidak pantas. Tidak pantas untuk dilakukan. Ya. Karena semangatnya. Dan ini tidak cukup ikhwani fillah. Ya. Harusnya seorang itu sebagaimana dia cinta mendapat petunjuk, dia bersyukur kepada Allah sekarang dikenal dakwah salafiyah, maka hendaknya dia juga cinta orang-orang yang belum kenal itu, kenal dakwah salafiyah. Baik, kebanyakan manusia sekarang ini mereka awam, tidak mengerti apa itu agama yang benar. Yang mereka tonton setiap hari, mereka dengarkan figur-figur yang tidak mengajak mereka kepada kebaikan. Maka jelaskan kepada mereka agama yang lurus, terangkan keindahan Islam kepada mereka, supaya mereka tertarik masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Jangan seakan-akan dikesankan bahwa dakwah salafi ini, siapa yang masuk darinya, maka dia harus mengunci, tidak bergaul lagi dengan masyarakat. Dia seakan-akan harus masuk ya, ke gua, ya, atau harus menyendiri dari masyarakatnya. Tidak, ya. Hal-hal yang mungkar, hal-hal yang tidak, kita tinggalkan. Tapi bukan artinya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada mengajak, saling mengajak kepada kebaikan, menganjurkan kepada kebaikan. Ajak, saling mengajak kepada kebaikan. Ya. Bukan artinya ditinggalkan, dia tidak mengajak. Dia berusaha untuk mengajak. Berusaha untuk mengajak. Dan banyak cara untuk berdakwah. Dan sering saya ingatkan bahwa seorang kalau mengajak saudaranya yang lain sehingga dia mendapat hidayah, mendapat petunjuk, itu adalah pahala yang sangat besar bagi dia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humril nar." Dia kata Allah memberi hidayah kepada seorang disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ini antara keutamaan fadilah berdakwah di atas, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saya nasihatkan, dan setiap orang kokoh berpegang dengan sunnah, tapi dia juga semangat menyebarkan kebaikan di tengah manusia, semangat manusia mendapat hidayah, semangat manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau setiap dari kita ya, di atas hal ini, maka insyaallah taala kita hanya menunggu waktu saja dan kita akan melihat manusia akan berbondong-bondong kembali kepada dakwah yang hak. Ya. Kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika ada dua negara yang mayoritas Islam berperang, apakah muslimin tersebut juga ikut berperang? jika pimpinan kita menyuruh untuk berperang dan jika kita meninggal, apakah termasuk syahid? Jadi lihat ya jenis perangnya apa. Kalau perangnya fitnah, hal yang fitnah, maka tidak disyariatkan seorang itu ikut di dalam, dia menyendiri, tidak ikut dalam perang. Nah, kalau dia dipaksa, itu lain lagi orang yang dipaksa di dalamnya. Dia ikut tapi dia tidak ikut membunuh, tidak ikut berperang di dalamnya. Jelas ya? Jadi ini pertanyaan saya nggak tahu ya, pertanyaan dikira-kira atau di apa terjadi apa enggak. Saya sarankan kepada ikhwan kalau bertanya, tanya hal yang terjadi saja. Enggak semua apa yang di benak berputar di benak itu harus dijawab. Apa hukum seorang karyawan menggunakan fasilitas asuransi kesehatan jam sostek di mana preminya dibayar oleh pihak perusahaan tanpa memotong gaji karyawan? Dari sisi ini, kalau dibayar memang oleh apa namanya, oleh perusahaan, dari sisi itu dia tidak menanggung apa-apa. Tapi perusahaan ketika dia membayar kepada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi ini ketika memberikan tunjangan, dari mana dia dapat duitnya? Hah? Apakah dari perusahaan itu saja atau dia dapat dari orang lain juga? Tentunya dia juga dapat juga dari orang lain. Maka harta yang tercampur di dalamnya, ada juga harta orang lain yang diambil tanpa hak. Diambil tanpa hak. Ini sisi yang pertama. Dan ini menunjukkan tidak boleh untuk dipakai. Dan asuransi itu sendiri tidak boleh. Asuransi kesehatan, asuransi motor dan seterusnya tidak boleh. Sebab dia masuk ke dalam sesuatu yang mungkin dia untung, mungkin dia rugi. Mungkin dia ambil manfaat dan mungkin dia tidak ambil manfaat. Dan ini adalah kimar yang diharamkan. Kimar, bentuk kimar yang diharamkan dalam hukum Islam. Apabila seorang makmum lupa melakukan salah satu kewajiban sholat berjamaah, apakah perlu dia sujud sahwi? Kalau dia lupa salah satu kewajiban, kalau dia makmum, apakah dia wajib sujud sahwi? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Dan kalau dia sujud sahwi, insyaAllah ta'ala tidak apa-apa. Apakah seorang membaca Al-Quran dalam sujud atau ruku harus sujud sahwi? Membaca Al-Quran dalam sujud atau ruku, apakah dia harus sujud sahwi? Ini perlu dicermati ya lebih dalam. Saya tidak bisa memberi jawaban. Bagaimana kita menyikapi ikhwah yang akhlak-akhlaknya kurang baik, pernah berani mentahdir ustadznya dengan istilah kafir suruh Jumat tabligh? Tentunya perbuatan yang seperti ini enggak ada yang membenarkannya. Tapi saya sendiri tidak menganjurkan kepada ikhwah terlalu banyak maka istilah sikap menyikapi. Sikap menyikapi itu pada hal-hal yang sudah jelas, sudah terang. Pada sikap menyikapi, bukan pada orang yang jahil, orang yang keras kepala, itu yang disikapi. Tapi orang yang jahil, orang yang ada padanya ada syubhat, padanya ada masalah pribadi dan sebagainya, hal-hal yang seperti ini tidak digunakan. Yang ada dalam nasihatinya, menggunakan cara yang baik untuk menasihatinya. Nah, terlalu banyak menggunakan hal ini, sikap menyikapi ini memberikan dampak yang sangat banyak dan dampak yang negatif. Hendaknya diperhatikan. Dalam satu kawasan perkantoran terdapat masjid dan musala yang berdekatan, kira-kira 50 meter, di mana dua-duanya ditegakkan salat fardu. Yang mana lebih utama untuk kita? Nah, Ya kalau dia hadiri dua-duanya, tidak ada masalah insya Allah. Dalam artian kalau dia sholat di sini atau di sana, boleh saja. Tapi kalau dia sholat di masjid, itu lebih akhbar. Itu lebih akhbar. Bagaimana berhujjah dengan orang yang masih terikat dengan pemahaman tasawuf, sementara dia saudara dekat kita sendiri? Yang pertama, pelajari dulu. Kalau ingin membantah tasawuf, lihat dulu apa titik-titik syubhat orang tersebut, apa titik-titik kesalahan pembahasan yang sering diangkat. Kemudian yang pelajari dalil-dalilnya, sampaikan kepadanya. Ya. Kalau dia tidak bisa mempelajari dalil, memberikan bantahan, diberikan buku-buku supaya dia baca. Buku-buku supaya dia baca. Sebatas dia nasihati. Dia nasihati dan didoakan dia dapat kebaikan. Ya, apalagi saudara dekatnya. Adapun dia mendebatnya dan seterusnya, itu tidak ada gunanya. Kalau dia tidak punya kemampuan ilmiah dari sisi itu, tidak ada gunanya untuk mendebat. Ya. Apa hukumnya mentaati penguasa yang dipilih melalui pemilu? Penguasa itu siapa yang sudah menjadi pemimpin? Dengan cara apapun dia menjadi pemimpin. Dia sudah syah menjadi pemimpin, kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Jelas ya? Ya, dua pertanyaan sama. Tentang masalah perempuan mengendarai motor. Kita boleh atau tidak? Nah. Iya. Mengendarai motor, mengendarai mobil bagi perempuan itu adalah hal yang keluar dari fitrahnya sebagai perempuan. Itu adalah hal yang tidak diizinkan dan tidak dibolehkan secara syariat. Iya. Karena itu fatwa-fatwa para ulama kita di masa ini tidak memperbolehkan hal itu. Ada fatwa khusus dari Lajnah Daimah, dari ulama besar di Saudi Arabia, melarang akan hal itu. Dan ini yang dikenal dan kita dengarkan dan kita pahami dari para ulama kita. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Tapi yang namanya orang, namanya manusia, itu beraneka ragam keadaannya. Ya, ada yang kondisinya begini, ada yang darurat, ada yang dia menganggap bahwa ini yang lebih ringan baginya dan seterusnya. Ya, hal yang seperti ini urusan orang-orang secara pribadi. Dia yang bertanggung jawab antara dia dan antara Allah. Ada yang dari sisi hukum diterangkan. Hukumnya adalah tidak boleh. Hukumnya adalah tidak boleh. Ya. Nah, dan ini yang saya sering terangkan bahwa kadang ya, saya ditanya di sebagian majelis, apa hukum begini misalnya? Saya terangkan hal tersebut tidak boleh. Berhubung karena ada ikhwah yang masih melakukannya, maka disikapi ikhwah tersebut. Yang saya katakan yang seperti ini adalah hal yang tidak boleh, salah. Ya. Sebab pertanyaan yang sampai pertanyaan umum, bukan kepada orang khusus. Beda ya antara jawaban umum dengan jawaban yang diarahkan kepada orang tertentu. Ya. Sebab kalau kita ingin diarahkan kepada orang tertentu, harus kita lihat lagi orang itu apa keadaannya. Ya. Kenapa dia lakukan? Apa masalahnya? Ini semuanya ada keterkaitan, ada kandungan-kandungan hukum di belakangnya. Karena itu ikhwani fillah, sepanjang yang dia inginkan adalah nasihat, dia nasihati dengan cara yang baik. Sepanjang dia adalah saudaranya, maka diarahkan kepada nasihat yang bisa memperbaikinya. Sebagaimana dia cinta untuk dinasihati, dia cinta dirinya menjadi baik, dia juga cinta saudaranya menjadi baik. Apalagi ini insyaAllah yang, ta'ala, yang kita tanamkan pada diri kita, insyaAllah ta'ala akan apa namanya berkembang ya, suasana yang lebih baik di tengah kaum muslimin. Dan akan nampak insyaAllah ta'ala bagaimana keindahan Islam dan kebaikannya. Apa hukum mengenakan jaket bagi perempuan di luar jilbab dan abaya? Ya. Tidak ada masalah insyaAllah kalau tidak membentuk. Hanya dipakai untuk lebar, jelas jaketnya lebar, kemudian warnanya juga bukan warna yang menyolok. Ya. Maka insyaAllah tidak ada masalah. Kalau memang ada keluar. orang yang berkata iman itu tidak berkurang dengan berbuat maksiat, apakah dia dikafirkan? Tidak, dia tidak dikafirkan. Dia ahlul bira tapi tidak dikafirkan. Apakah kami harus taat kepada pemerintah yang kafir? Ya, pemerintah yang kafir tidak ditaati. Tapi kalau dia memerintah dalam hal yang ma'ruf, ada maslahatnya untuk kepentingan bersama, tidak ada masalah ditaati, sebab dia kaitannya dengan kepentingan bersama. Orang yang tidak sholat fardu karena malas, apakah dia kafir? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama, ya, khususnya ulama belakangan. Kalau di kalangan para sahabat dahulu, dan kebanyakan as-salaf, hampir dikatakan tidak ada silam pendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat walaupun karena malas itu dianggap kafir, keluar dari Islam. Kata Syaqiq bin Abdullah rahimahullah ta'ala, lam yakunu yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufran illa shalah. Tidaklah para sahabat, para sahabat dan tabi'in, para ulama itu melihat ada amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan pelakunya itu kafir selain dari sholat. Jadi sholat saja kalau ditinggalkan dikafirkan pelakunya. Dan ini ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, afwan maksud dari hadith, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahd alladhi bainana wa bainal kuffar as-salah. Hal yang membedakan antara kami dan orang kafir adalah salat. Riwayat Muslim, dalam riwayat At-Tirmidzi dari Buraidah, faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dan ayat-ayat Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat dikafirkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa khallu sabilahum." Kalau mereka taubat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, maka biarkan jalannya, jangan diperangi. Pemahaman kebalikannya, kalau dia tidak taubat, tidak salat, tidak zakat, enggak boleh dibiarkan jalannya, tetap diperangi. Ya, kecuali zakat, ya, zakat ditunjukkan oleh dalil lain bahwa dia tidak dikafirkan kalau dia tidak keluarkan zakat karena lantaran bakhil. Ya. Adapun sholat, maka kafir bagi siapa yang apa namanya meninggalkannya, walaupun karena malas. Ya. Share waktu. Yang tadi. Ikut serta dalam pilpres, apa merupakan suatu ketaatan kepada penguasa? Tidak, ya, tidak ada ketaatan dalam maksiat. Tidak ada pemilu dalam Islam. Apa hukum mencukur kumis dengan silet atau memotong dengan gunting? Apakah boleh kedua-duanya? Enggak, kalau dengan silet enggak boleh. Kalau dihabiskan pakai silet enggak boleh. Tapi kalau digunting sampai apa namanya? Sampai terlihat bibirnya, enggak ada masalah. Jelas ya? kaitannya tadi dengan meninggalkan sholat, ada yang bertanya ya, tentang hadis tadi yang kita bacakan, meninggalkan sholat, bagaimana dengan ayat Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan ampuni selain dari itu, selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, maka ayat ini konteksnya seperti itu, tapi bukan artinya pembatasan. Jadi dosa yang ditunjukkan oleh dalil yang lain, kalau ditinggalkan dia mengkafirkan, ya itu harus diterima, sebab dia adalah tambahan fikih, tambahan hukum, ya selain dari apa yang diterangkan oleh ayat. Jelas ya? Tidak ada pertentangan insya Allah. Bagaimana penjelasan tidak diterimanya keyakinan Fir'aun ketika menjelang ajal, dan Rasulullah menawarkan keislaman pada pamannya Abu Talib ketika akan meninggal? Ya beda. Nah, Fir'aun ini sudah ajalnya depan, hampir tenggelam sudah. Ya. Abu Talib ketika sakitnya Nabi memberikan nasihat. Siapa yang tahu dia akan meninggal sekarang? Nabi mengajaknya kepada Islam. Coba kalau dia sudah sakaratul maut diajak, tidak mungkin Nabi mengajaknya sakaratul maut diajak. Di masa sakitnya diajak. Jelas ya? Beda antara dua hal. Baik, sekira cukup dulu sampai sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari penjelasan akidah ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan yang saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwah, untuk setiap orang itu bersemangat meraih apa yang bermanfaat bagi dirinya. Ya. Kemudian jadilah orang-orang yang menjadi sebab di dalam kebaikan, berberkah di mana dia berada, membawa manfaat bagi manusia di mana dia berada, dan yang ingin sekali-sekali menjadi sebab di dalam kebaikan. Kemudian hendaknya setiap dari kaum muslimin dan muslimat untuk mempererat hubungan ukhuwah, persaudaraan, dan ada semangat manusia itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ambil senantiasa saya wasiatkan untuk membentengi dan mengokohkan diri kita semua di atas tuntunan-tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita senantiasa mempelajari manhaj dan akidah as-salaf sehingga kita tegar di atasnya, kokoh dan kuat di dalam kehidupan ini dan di dalam mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk antum semuanya, dan senantiasa memberikan berkat dan taufiknya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Besar, yang menjawab doa orang-orang yang meminta kepadanya. Saya bermohon kepada Allah agar kita semua dipelihara di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihidupkan di atas sunnah, dan diwafatkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah taala alam, dan saya mohon maaf segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.